Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Dan suatu yang menjadi keyakinan seorang muslim, seorang mukmin, bahwasanya kapan rincinya kiamat itu terjadi hanya diketahui oleh siapa? Oh, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anil sa'ah." Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat. Qul, jawablah. Innama 'ilmuha 'indallah. Bahasanya ilmu kapan terjadinya hari kiamat, ya, tanggal kapan dan seterusnya. Kalau harinya hari Jumat. Kapannya, detailnya. 'Indallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapannya karena memang tidak ada ilmu di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Wa ma a'tadzalaha?" Lalu apa yang telah engkau siapkan? Naam barakallahu fikum. Hari kiamat dan juga kematian adalah dua perkara yang akan mengakhiri kehidupan seorang manusia di muka bumi ini. Akan mengakhiri kehidupan manusia di muka bumi. Dan dua perkara ini barakallahu fikum sama-sama tidak diketahui kapan terjadinya, kapan akan datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam memberikan satu perkara, satu jawaban untuk dua perkara ini yang sama-sama akan memutus kehidupan manusia di muka bumi. Yang sama-sama tidak diketahui kapan terjadinya, yang harus sama-sama dipersiapkan perbekalannya. Wa ma'atadzalaha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Suatu ketika dalam hadis lain Rasulullah ditanya, ya, orang mukmin yang cerdas itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, ya, aktaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang mukmin yang dia paling banyak mengingat kematian. Cukup sampai situ hanya diingat-ingat? Tidak. Wa ahsanuhum, dan yang paling terbaik, lima ba'dahu, untuk apa yang setelah terjadi, isti'dadan dari persiapan-persiapan. Itu yang paling cerdas. Ulaikal akyasu, mereka adalah orang-orang mukmin yang cerdas. Banyak mengingat kematian dan juga mempersiapkan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang telah terjadi dari setelah kematian. Nah, lalu sahabat tersebut ketika ditanya, "Wa ma'atadzalaha?" Apa yang kau persiapkan? Orang tersebut mengatakan, "Ma'atadzu min kathiri salatin." Tidaklah aku mempersiapkan laha untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya salat. Wala saumin, dan tidak memperbanyak puasa. Wala sadaqatin, dan tidak memperbanyak sedekah. Wa innama uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipersiapkan apa-apa, tapi mencintai Allah dan Rasul-Nya, kecintaan di dalam hati. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah suatu ibadah yang qalbiyah, yang dilakukan oleh hati. Dan itu adalah perkara yang wajib, kecintaan yang wajib. Lalu kata Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak pada hari di kiamat. Masya Allah. Amalan kita, barakallahu fikum, tidak mungkin menyamai para sahabat. Lebih-lebih lagi Pak Rasulullah SAW. Tetapi kita bisa berharap untuk kita bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, yang pasti mereka di surga dengan apa? Kecintaan kita kepada mereka. Makanya ketika mendengar sabda Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, Anas bin Malik ketika itu mengucapkan, tidaklah kita merasa bahagia, merasa senang setelah dengan nikmat Islam, yaitu dengan rasa senangnya, rasa bahagianya kita ketika mendengar hadis ini. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai kelak pada hari. Maka ketika itu Anas mengatakan, fa uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencintai Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakrin, dan aku mencintai Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku mencintai Umar. Wa arju, dan aku berharap, bimahabbati lahum, dengan kecintaanku kepada mereka, an akuna ma'ahum fil jannah, agar aku bisa bersama mereka di surga. Wa in lam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak bisa dan tidak mungkin bisa beramal dengan amalan-amalan mereka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Yang mengatakan siapa? Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan demikian, tidak bisa menyamai amalan Abu Bakar dan Umar. Dan memang enggak mungkin. Amalan mereka sangat banyak. Belum yang apa? Keikhlasannya juga tidak mungkin kita samai. Mendekati pun tidak mungkin. Tetapi kita bisa mengatakan dengan apa yang dikatakan Anas bin Malik, yaitu apa? Kita berharap bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan juga Umar di surga dengan sebab apa? Kecintaan kita kepada mereka. Dan yang namanya cinta, barakallahu fikum, tidak bisa semata-mata kita katakan saya cinta Rasulullah SAW, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Tidak. Labudda, harus annaqtadiya bihim, untuk kita meneladani mereka, meniru, mencontoh mereka. Syair pepatah Arab, barakallahu fikum, yang sangat terkenal, innal muhibba liman ahabba al-muti. Sesungguhnya orang kalau sudah cinta dengan orang yang dia cintai, al-muti, pasti taat, pasti tiru, pasti mencontoh. Coba kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang, kalau dia mencintai, dia mengidolakan suatu sosok tertentu, ditiru enggak gaya hidupnya? Iya enggak? Rambutnya tiru, pakaiannya tiru, bahkan ditulis di belakang pakaiannya. Apa yang dia makan, ikut-ikutan makan. Iya enggak? Kenapa? Innal muhibba liman ahabbal muti. Orang kalau sudah cinta pasti ikut-ikutan. Demikian pula kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak serta-merta dengan lisan kita saja. Tetapi kita buktikan dengan perilaku kita, dengan penampilan kita, dengan adab kita dan juga dengan amalan-amalan saleh kita. Makanya ketika kita ditanyakan, kenapa sih kalian pakai jubah-jubah kayak gitu? Ya karena kita cinta Rasulullah SAW, kita cinta Abu Bakar, kita cinta para sahabat yang mereka senang menggunakan jubah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu thiyab ila Rasulullah SAW al-qamis. Pakaian paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah baju, jubah, qamis. Qamis kalau diartikan jubah. Kenapa sih jenggotan? Ini perintah Rasulullah SAW. Kita cinta beliau dan beliau diriwayatkan lihiyanya, jenggotnya lebat. Kita ikuti beliau. Para sahabat semangat dalam majelisul ilm. Sampai diriwayatkan apa? Umar gantian dengan sahabat yang ngurusi pekerjaan mereka, usaha mereka. Yang satu ikut taklim, yang satu ngurusi. lalu ngajarinya ikut taklim. Besoknya ganti. Saking semangatnya. Itulah barakallahu fikum, ya, hendaknya kita meniru amalan-amalan mereka karena apa? Kecintaan kita kepada mereka. Agar kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kita berharap dengan kecintaan tersebut kita bersama mereka tidak sekedar pengakuan saja. Hanya ngaku-ngaku saja. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait alam jin atau jin dalam syariat Islam. Terakhir barakallahu fikum, kita sudah masuk kepada pembahasan karakteristik jin, kehidupan mereka. Kita sudah membahas terkait makanan mereka. Nah, dan sebenarnya terjadi perselisihan dalam di sebagian para ulama barakallahu fikum terkait apakah jin itu makan. Teman, apa yang telah kita sebutkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu sudah cukup. Bahwasannya yang kuat adalah apa? Jin juga makan. Dan kita sudah sebutkan apa makanan jin muslim, jin mukmin, dan jin kafir. Terakhir kita membahas terkait tempat tinggal atau tempat kegemaran jin kafir atau setan. Adapun jin muslim, jin mukmin mereka senang tinggal, gemar berada di tempat-tempat yang baik seperti masjid, rumahnya orang saleh, pondok pesantren, mahat-mahat, sebagaimana dalil yang kita sebutkan bahwasanya dulu jin-jin muslim mereka senang untuk tinggal di kota Madinah yang di situ banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'. Terakhir kita mengambil atau telah membahas tempat tinggal kegemaran jin kafir atau syaitan. Dan yang pertama ialah na'am barakallahu fikum, yaitu kamar mandi atau WC. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna hadihil khususa muhtadarah. Kakus-kakus ini atau WC-WC ini muhtadarah. Dihadiri oleh para syaitan. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memasuki kamar mandi untuk mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan juga mengucapkan bismillah. Baik, barakallahu. Yang kedua, di antara tempat tinggal atau kegemaran tempat bagi jin kafir, jin yang jelek atau syaitan adalah kandang unta. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Boleh. Kenapa? Karena kotoran kambing itu suci. Jadi di tempat tersebut tidak ada najisnya. "Wala tusallu fi a'tanil ibli." Dan janganlah kalian sholat di kandang unta. Kenapa? Fa innaha, karena unta itu khuliqat minas syayatin, diciptakan dari syaitan. Barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-19 halaman 41, beliau mengatakan, was sahih, dan yang benar, innal illata, sebab dilarangnya seseorang sholat di kandang unta, fil hammami wa a'tanil ibil, dilarangnya seorang sholat di hammam, kamar mandi, dan juga kandang unta, wa nahwi dhalik, dan tempat-tempat yang semisalnya, innaha ma'was syaitan, karena tempat-tempat tersebut, hammam, a'tanil ibil, kandang unta, dan yang selainnya, itu ma'was syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Sehingga di situ barakallahu fikum dilarang untuk kita sholat padanya. Nah, dari sini barakallahu fikum dipahami oleh para ulama, demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kenapa kita dilarang sholat di kandang unta? Ya, kata beliau, karena tempat tersebut adalah tempatnya syaitan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha, bahwasanya unta itu khuliqat min syayatin atau minas syayatin, bahasanya unta-unta itu diciptakan dari syaitan. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, kandang unta. Baik. Yang selanjutnya, makanya di antara berapa hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, ketika kita turun untuk sujud, ya, kita tidak boleh meniru onta. Walata buruk, dan janganlah kalian menderum, ya, seperti menderumnya onta. Naam, barakallahu fikum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Naam. Dan kalau kita paham barakallahu fikum, diceritakan oleh beberapa ulama bahwasanya unta itu hewan yang pendendam. Kalau dia pernah disiksa, dia akan mengingat orang yang disiksa, terus dikejar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Al-muhim, di antara tempat-tempat yang digemari oleh syaitan adalah kandang unta. Kenapa? Karena unta sendiri merupakan ciptaan Allah yang diciptakan dari syaitan. Barakallahu fikum. Dan bisa dipahami bahwasanya unta juga barakallahu fikum, atau kandang unta tersebut dilarang sholat di situ karena tempat tersebut adalah tempat tinggalnya syaitan. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara tempat-tempat tinggal atau tempat kegembaran syaitan atau jin kafir, jin yang jelek, adalah celah-celah atau lubang-lubang. Nah, barakallah. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil juhri. Janganlah salah seorang kalian buang air kecil di dalam lubang. Qatadah yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Sarjis ditanya, Ma yukrah minal baul fil juhri? Apa yang menyebabkan dibencinya kencing atau buang air minal baul fil juhri di dalam lubang? Faqala, maka ketika itu Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, kana yuqal, bahasa yang dikatakan, annaha atau innaha, lubang tersebut, masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Kata Abdullah bin Sarjis, mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri. Janganlah salah seorang kalian buang air kecil di lubang-lubang. Nah, salah satu rawinya, sahabat Rasulullah, sahabat dari Qatadah, ditanya, kenapa? Mayukroh minal bauli fil juhri. Apa yang dibenci? Apa yang menyebabkan dibenci kencing di dalam lubang itu? Maka beliau mengatakan, qala yuqal innaha masakinul jin, bahwasanya lubang-lubang tersebut adalah tempat tinggalnya jin. Barakallahu fikum. Bisa juga ular, ya, lubang-lubang itu. Dan telah kita sebutkan barakallahu fikum, di antara bentuk-bentuk jin itu apa? Hayat, ular. Nah, barakallahu fikum. Dan pernah juga disebutkan oleh sebagian para ulama, terlebih khusus ulama tarikh, ya, yaitu ahli sejarah barakallahu fikum, bahwasanya sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu itu barakallahu fikum, setelah buang air kecil beliau meninggal, ya. Dan disebutkan dari beberapa riwayat, ya, dari Ibnu Sirin dan juga Ibnu Asakir, bahwasanya Ubadah itu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu itu dibunuh oleh jin, ya. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, sepakat para ahli sejarah bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu wafat dan ditemukan wujida mayyituhu, ditemukan jasadnya akhdar, sudah berwarna hijau. Disebutkan oleh Ibnu Sirin, Ibnu Asakir barakallahu fikum, bahwasanya ketika itu beliau radhiyallahu taala anhu tidak diketahui ketika meninggal. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak. Yaitu jin yang teriak, tidak ada wujudnya, ya. Kata orang-orang ketika itu, kita mendengar suara. Walam naro ahad. Tetapi kita tidak lihat satu orang pun. Ada yang menyeru sebuah bait, sebuah syair. Qatalna sayyidal khosroji Sa'd ibn Ubadah. Kita telah membunuh sayyid pemimpinnya suku Khosroj, Sa'd bin Ubadah. Romayna bisahmin walam yakutta fu'adah. Kita lemparkan panah tersebut dan tidak meleset dari fu'adah, dari dadanya. Makanya sebagian ulama dan Ibnu Sakir dan selainnya menganggap bahwasanya yang membunuh adalah jin. Tetapi setelah ditelusuri oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, dua riwayat ini barakallahu fikum sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Dan kalaupun sanadnya sahih, kita tidak bisa barakallahu fikum mempercayai begitu saja ya apa yang diucapkan oleh jin ketika itu. Ya, kenapa? Karena bisa jadi yang mengucapkan adalah jin kafir. Yang tentu barakallahu fikum di antara kebiasaan mereka adalah berdusta. Jadi tidak bisa. Namun disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya sebab beliau radhiyallahu taala anhu itu meninggal karena dibunuh jin. Dan disebutkan pula kenapa beliau dibunuh jin, karena beliau ketika itu buang air ya di tempat yang diduga itu adalah tempat jin, sehingga jin mengatakan qatalna sayyidal khosroji sa'd bin ubadah, kita telah membunuh pemimpinnya suku khosroj. Nah barakallahu fikum, tetapi hadis itu dhaif, maka kita tidak menganggapnya. Adapun hadis yang kita bawakan, la yabulanna ahadukum fil juhri, janganlah salah seorang kalian kencing di lubang-lubang. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Qatadah ditanya, kenapa? Karena lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya jin. Yang mana dengan kita buang air di lubang tersebut, barakallahu fikum, mereka merasa terganggu, lalu barakallahu fikum apa? Menyerang kita. Namun intinya larangan ini jelas, hadisnya jelas, maka hendaknya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin ketika mendengar hadis ini, kita menjauhi untuk buang air di lubang lubang. Nah, barakallahu fiik. Ini yang ketiga, celah-celah atau lubang-lubang tempat tinggal syaitan atau jin yang kafir. Yang keempat, di antara tempat kegemaran jin yang jahat, yang jelek atau syaitan adalah pasar. Adalah pasar. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, na'am barakallahu fikum, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa akhiru man yakhruju minha. Janganlah engkau menjadi orang yang awwala man yadkhulu as-suqa, orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan pula engkau menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatu syaitani, karena tempat tersebut adalah ma'rakahnya syaitan, tempat syaitan itu perang. Wa biha yansibu rayatah, dan di pasarlah syaitan-syaitan itu yansib rayatahu, menancapkan bendera mereka. Barakallah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini barakallahu fikum terlihat atau nampak bahwasannya pasar itu adalah ma'rakatu syaitan, di mana syaitan-syaitan berperang, di mana syaitan-syaitan yansib rayatah, menancapkan bendera peperangan mereka. Makanya sering di pasar kita dapati orang-orang curang. Kasih timbangan lebih. Demikian pula kita dapati orang-orang di sana bersumpah dengan sumpah dusta. Nah, makanya setan senang di situ. Ayo, jualanmu enggak laku ini. Dibisik-bisik. Kamu harus bersumpah demikian. Padahal di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah dalam perkara dagang. Dan perkara yang orang yang Allah cintai adalah orang yang meninggalkan sumpah untuk dagangannya. Bersumpah, oh itu paling apik, paling ada seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasar sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling benci. Ahabbul bilad indallahi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah cintai adalah apa? Masjid. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci ilallah adalah aswaquha, pasar apa? Pasar. Ternyata apa? Pasar adalah ma'rakatu syaitan. Tempat syaitan mengeluarkan pasukan-pasukannya untuk membisiki orang-orang. Untuk berbuat curang. Untuk berbuat dusta. Untuk bersumpah. Untuk mencuri bahkan. Ya kan? Banyak orang curi, copet di pasar. Nah, barakallahu fiik. Bahkan, yansibu biha rayatah. mereka menancapkan bendera peperangan di sana. Nah, terus gimana? Tidak usah ke pasar. Ya tidak demikian. Tetap ke pasar sesuai dengan kebutuhan. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW malah wala takunanna instata'ta awwala may yadkhulus suq. Jangan sampai kalian menjadi pertama masuk wa akhiru may yakhruj minha, dan menjadi orang yang paling akhir keluar. Ya, sekedarnya saja. Perlu jualan, jualan. Dan sebuah faedah barakallahu fikum, hendaknya ketika kita masuk ke dalam pasar, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyajihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Gampang. Ya, kalau kita mau masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyajihil khair. Tambahannya biyajihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mendakhala suq, dia masuk ke dalam pasar, mengucapkan doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyajihil khair. Tambahannya cuma itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu alfa alfi sanatin. Ditulis baginya 1 juta. Alfa alfi. 1000, 1000. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Hasanatin. Wa maha anhu alfa alfi sanatin. Afwan, hasanatin. Dan dihapuskan 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darujatin. Dan diangkat untuknya 1 juta derajatnya. Nah, mungkin kita di pasar melihat sesuatu yang jelek, ya, dan seterusnya. Nah, inilah kafarahnya, menghapusnya. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa dia masuk pasar lalu membaca doa ini, mendapatkan 1 juta kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Dihapuskan sayyi'ah. 1 juta kejelekan. Dan juga diangkat derajatnya 1 juta tingkat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi, boleh tetap ke pasar dengan kita membaca doa dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk pasar juga membaca doa ini. Barakallahu fiik. Dan di pasar seperlunya saja. Berdagang, selesai, pulang. Atau membeli barang kebutuhan, selesai, pulang. Untuk menghindari tadi, itu adalah tempat syaitan, dan pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang keempat, di antara tempat yang paling dicintai, digemari oleh syaitan atau jin-jin yang jelek. Kamar mandi. Lalu yang kedua apa tadi? Kandang unta, lubang-lubang, pasar. Yang kelima adalah kuburan. Yang kelima adalah kuburan. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardhu kulluha masjidun." Bumi, permukaan bumi semuanya adalah masjid. "Illal maqbarata wal hammama," kecuali pekuburan, pemakaman, dan al-hammam, kamar mandi. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau mengatakan, wa fil maqbarah, dan di dalam pemakaman, di dalam pekuburan, inna zalika dzari'atan ila syirki, dilarang salat di sana, di kuburan. Yang pertama, sebagai bentuk menutup celah agar tidak terjadi kesyirikan. Ternyata terbukti sebagian orang memaksakan diri untuk sholat di kuburan. Akhirnya apa? Terjadi kesyirikan. Tadinya awalnya niatnya untuk Allah. Lama-lama apa? Orang tidak tahu ikut sholat di situ, sholatnya untuk mayit. Ini yang pertama. Kenapa dilarang? Naam, karena yang pertama menutup celah untuk terjadinya kesyirikan. Yang kedua, ma'anal maqabira, dan bersamaan dengan itu bahwasanya kuburan-kuburan itu takunu aidon, juga merupakan ma'wa disyayatin, tempat tinggalnya syaitan. Barakallahu fikum. Ini kuburan-kuburan. Makanya tidak jarang kita dapati orang cerita dapat wangsit dan seterusnya dari orang soleh dan seterusnya. Padahal itu adalah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Makanya kita juga dilarang oleh Rasulullah SAW menjadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak dibacakan Quran dan seterusnya. Ini yang kelima. Di antara tempat kegemaran syaitan atau jin yang jelek, jin yang kafir adalah kuburan. Makanya kita, barakallahu fikum, tidak perlu di sana membuat kuburan ditinggikan. Bahkan memberikan penerangan saja, barakallahu fikum, sebisa mungkin tidak perlu. Kecuali apa? Di situ memang ada jalan. Nah, kita diterangi jalan yang masalah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kelima, yaitu kuburan-kuburan. Di situ, ma'wa lisyayatin dari Ibnu Taimiyah. Tempat tinggalnya syaitan-syaitan. Sehingga apa? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sholat padanya. Kandang unta, lalu apa? Kamar mandi, kuburan. Kita dilarang sholat di tiga tempat ini. Dan di antara alasannya kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ketiga tempat ini adalah tempatnya syaitan, jin-jin kafir. Barakallahu fikum. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara tempat tinggal syaitan atau kegemaran jin yang jelek, jin yang buruk adalah lautan. Adalah lautan. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'." Dalam riwayat lain bahwasanya inna arsha iblis alal bahri. Kata Rasulullah, sesungguhnya iblis meletakkan arsh singgasananya alal ma, di atas air. Dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan inna arsha iblis alal bahri. Sesungguhnya singgasananya iblis itu di atas lautan. Di atas lautan. Iblisnya di atas lautan. Mesti apa? Pasukan-pasukannya yang terdiri dari jin-jin kafir, jin-jin jelek, syaitan, mereka juga ikut di sana. Kata Rasulullah SAW, "Faya ba'asu sarayahu," maka dari lautan, dari singgasananya iblis tersebut, ya ba'as, iblis mengirimkan sarayahu, pasukan pasukannya, prajurit-prajuritnya. "Faya tinunan nas," untuk memberikan fitnah kepada manusia. Fa'adhamuhum indahu a'adhamuhum fitnatan. Maka yang paling terbaik dari prajurit-prajurit iblis, yakni para syaitan, jin-jin yang kafir, adalah orang yang paling besar fitnahnya. Dalam riwayat lain, ya, prajurit-prajurit itu senantiasa pulang. Mengatakan kepada iblis, yaji'u ahadum fayakul, salah seorang dari prajurit iblis tersebut dari lautan dikirim untuk memberikan fitnah ujian kepada manusia, balik lagi kalau mengatakan fa'altu kada wa kada, wahai iblis, saya sudah melakukan kerusakan ini, menjadikan manusia melakukan kemaksiatan ini, melakukan dosa ini, melakukan kefasikan ini. Lalu kata iblis ketika itu, fayakulu ma sona'ta syai'an. Engkau belum berbuat apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum. Lalu datang lagi prajurit iblis. Fayakul. Lalu mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bainam ra'atih. Jin tersebut, syaitan tersebut mengatakan kepada iblis, wahai iblis, saya sudah mengganggu fulan dan tidak aku tinggalkan dia, mataraktu, tidak aku tinggalkan dia, aku tetap di situ, hatta faraktu, sampai aku jadikan mereka berpisah, bainahu bainam ra'atihi faraktu, aku jadikan seorang suami fulan tersebut pisah kepada istrinya. Nah, qala, maka ketika iblis mengatakan, fayudnihi minhu, kata Rasulullah, fayudnihi minhu, maka didekatkan oleh iblis, didekati, didudukkan sebelah singgasana menjadi yang terdekat. Wa yaqul, lalu iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau lah sebaik-baik pasukanku. Kata iblis. Apa itu? Ketika seorang prajuritnya, jin, syaitan, memisahkan antara suami dan istri. Karena kerusakannya sangat banyak. Ya, yang ini, barakallahu fikum, apa, anak-anaknya belum terpengkalai dan seterusnya. Nah, kerusakannya akan sangat-sangat banyak. Sehingga iblis sangat besar. Syahidnya, barakallahu fikum, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya syaitan atau jin-jin di antara tempat tinggal yang mereka gemari adalah lautan. Kenapa? Bosnya di situ. Pusatnya di situ. Apa itu? Singgah sananya iblis di lautan. Barakallahu fikum. Makanya sering kita dapati kesyirikan-kesyirikan, pemujaan-pemujaan kepada syaitan itu terjadi di pantai. Ya. Karena mereka sering munculnya di situ. Banyak tokoh-tokoh jin-jin yang terkenal di negeri kita. Iya. Ada Nyi. Ada Nyi apa lagi? Ada Nyi Wetan, Nyi Kidul, Nyi Lor. Komplit. Semua mata arah penjuru angin. Ada semua. Nah, barakallahu fikum. Dan itu jelas. Sudah pasti adalah perbuatan jin. Perbuatan syaitan. Anak buahnya iblis. Barakallahu fikum. Nah, makanya dulu di antara sahabat yang paling menghindari lautan itu adalah Umar bin Khattab. Benar-benar dihindari. Barakallahu fikum. Dan peringatan juga bagi kita setelah kita mengetahui bahwasanya lautan itu adalah tempat tinggal mereka untuk berhati-hati di sana. Sering-sering berzikir, mendoakan anak kita kalau bermain ke pantai. U'idzuki, u'idzuka. Aku meminta perlindungan untukmu. Billah kepada Allah. Minasyaiton nirrajim. Dari setan. Didoakan, pegang ubun-ubunnya. Zikir terus. Barakallahu fikum. Ini yang keenam. Apa itu? Lautan. Yang digemari oleh jin dan syaitan. Nah, masih ada dua. Belum azan ya? Belum. Yang ketujuh. Di antara tempat yang disenangi atau digemari oleh jin yang jelek, jin kafir, yaitu rumah yang lama tidak dihuni. Rumah kosong. Dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taskunil kufur." Janganlah kalian tinggal di rumah yang jauh dari pemukiman. Al-kufur, jauh dari rumah sendirian. Fa inna sakinal kufur ka sakinil kubur. Karena orang yang tinggal bersendirian, barakallahu fikum, kasakinil kubur, itu seperti orang yang tinggal di kuburan, di pemakaman. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Barakallahu fikum. Dan tempat yang seperti ini disukai oleh jin kafir atau syaitan sebagaimana mereka menyukai tinggal di kuburan. Kenapa Rasulullah mengatakan kasakinil kubur, seperti orang yang tinggal di kuburan. Jin senang tempat-tempat kosong. Demikian pula rumah yang lama tidak dihuni akan dianggap oleh jin kafir sebagai tempat mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makanya kalau kita dapati rumah kita kontrakkan, rumah kita pakai, kita pinjamkan, walaupun 1 tahun, padahal itu ada penghuninya yang jelas menggunakan ini, memanfaatkan ini, atau merusak ini, dan seterusnya, itu lebih terjaga daripada rumah yang kita tinggal. Kita kosongkan. Nggak percaya? Coba rumah yang jenengan tinggal 2 bulan, 3 bulan. Sama rumah yang jenengan dipinjamkan selama 1 tahun. Parah mana hasilnya? Yang dikosongkan 2 bulan atau 3 bulan. Iya. Jin akan senang ditinggal kosong. Lalu apa? Lama-kelamaan jin akan merasa itulah tempat dia. Sampai akhirnya apa? Orang yang meninggalkan rumah ini berbulan-bulan, ya, mau balik, mau menghuni tempat tersebut, rumahnya jadi rumah angker. Kenapa? Jinnya sudah merasa, ini rumahku dulu kok. Salahnya ditinggalin. Kamu mau ke sini, ya tak ganggu. Dan seterusnya. Coba rumah-rumah kosong itu akan lebih parah daripada rumah yang tinggalin. Sama-sama 1 tahunnya, yang ini sudah brodol dan seterusnya. Nah, barakallahu. Karena setan sukanya tempat-tempat seperti itu, kumuh, kotor dan seterusnya. Lalu nyusul tikus dan seterusnya. Karena mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil, Asyibli, namanya jin itu suka dengan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis dan seterusnya. Barakallahu. Dan ini berdasarkan tajrubah, pengalaman kita. Iya. Rumah tinggal 2 bulan ambrol. Apanya? Ternitnya. Iya. Padahal kalau kita tinggalin enggak kita apa-apakan juga, iya enggak? Iya enggak? Tapi enggak ambrol. Kenapa ya? Karena kita enggak ngapa-ngapain. Kalau jin memang sengaja ambrolin. Biar apa? Biar kumuh nanti air bocor, airnya jatuh netes, di situ ada lumut, ada binatang ini kotor kumuh. Mereka senang kayak gitu. Iya, lampu ini pedot tiba-tiba mati. Karena mereka senangnya kayak gitu. Nah, barakallahu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini kita alami, benar ya? Kita alami betul-betul. Oh, umma kalau ditinggal sama di tempat itu beda. Benar-benar beda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La taskun as'al kufur." Janganlah kalian tinggal di tempat yang sendirian karena apa? Sakinul kufur, orang yang tinggal di tempat sendirian barakallahu fikum kasakinul kubur, seperti tinggal di kuburan. Barakallahu fikum. Ini yang ketujuh. Sudah ada ya? Satu lagi. Terakhir, di antara tempat yang digemari oleh jin atau syaitan, yaitu tempat yang di padanya itu ada antara panas dan teduh. Ya. Sini kena sinar matahari, yang sini tidak. Nah, di antara-antara itu barakallahu fikum itu adalah tempatnya jin, tempatnya syaitan. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayak uda bainadh dhilli wasyamsi untuk kita duduk di antara yang teduh dan yang terkena sinar matahari. Ini dilarang. Kalau mau panas, panas sekalian. Mau adem, adem sekalian. Jangan di antara keduanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Asy-Syalbani. Kenapa dilarang kita untuk yaqud baina dhilli wasyams? Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani juga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyujlasa baina dhahi wadhilli. Rasulullah SAW melarang untuk didudukinya yang terang di tempat antara terang dan yang teduh. Waqal, dan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan majlisus syaitan, itu tempat duduknya syaitan. Narallahu fikum. Yang pertama tadi ya dari Ibnu Buraidah, itu riwayat Ibnu Majah, yang barusan kita sebutkan qala majlisus syaitan, tempat duduknya syaitan. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dua-duanya sahih. Barakallahu fikum. Dan ini faedah bagi kita. Bahasanya kita harus meninggalkan tempat ya, biasanya pagi-pagi ya. Ini pagi-pagi. Ya, antara teduh dan panas. Kalau mau panas, panas sekalian, teduh, teduh sekalian. Barakallahu fikum. Jelas ya? Ini barakallahu fikum 8 tempat yang digemari oleh syaitan atau jin-jin yang jelek. Kamar mandi, kandang unta, lubang-lubang, pasar, kuburan, lautan, rumah yang kosong, dan juga di antara panas dan teduh 8. Namun secara intinya barakallahu fikum, mereka jin-jin yang kafir, syaitan-syaitan, mereka senang gemar untuk tinggal di tempat-tempat yang kotor, yang najis, tempat-tempat maksiat, tempat tinggalnya orang kafir atau yang sejenis dengan mereka. Ya, jin Syiah senangnya sama Syiah, jin Yahudi senangnya sama jin Yahudi, dan yang seterusnya. Dan itu telah kita bahas pada pembahasan bahwasanya jin mereka memiliki golongan-golongan dalam agama mereka. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan apakah jin menikah dan apakah jin itu beranak. Lalu di dalam pembahasannya pula terkait pernikahan antara jin dan manusia. Karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini banyak terjadi di zaman beliau. Bahkan melahirkan anak antara jin dan manusia. Ada dulu di Indonesia ya? Anak genduruwo dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup? Satu lah. Kalau nggak ada, kita tutup. Bismillah. Fadl. Kalau pohon-pohon besar, yang pertama kita dilarang buang air di situ. Kenapa? Karena itu tempat untuk berteduh, gitu ya. Dan yang kedua, barakallahu fikum, bisa jadi memang di situ ada jinnya. Nanti akan kita sebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Al Hasan Al Basri. Ya, ada suatu pohon yang itu dipuja. Ketika mau ditebang, ternyata di situ ada jinnya. Nah, kenapa jin di situ? Bisa jadi perawalnya jin nggak di situ, tetapi ternyata ada orang-orang yang awalnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan duniawi. Wah, ini pohon ini jadi ini bagus nih untuk dapat uang dan seterusnya. Akhirnya apa? Jin masuk ke dalam pohon tersebut. Jin tinggal di tempat tersebut. Bisa jadi. Nah, barakallahu fiik. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Secara asal pohon-pohon tersebut, barakallahu fiikum, itu digunakan untuk berteduh, sehingga kita dilarang untuk buang air di situ. Barakallahu fiikum. Jadi gitu ya jawabannya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalaupun iya, jangan takut. Kalaupun iya, jangan kita hormati, biasa saja. Orang kita di mana-mana ada jin, ya. Bahkan di tubuh kita ada jin, namanya jin qarin, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahwasanya jin itu majra dam, berada di aliran darah kita, yaitu jin syaitan, jin kafir. Jadi jangan takut. Walaupun di situ enggak masalah. Ya. Karena apa? Di tempat-tempat lain pun ada jin. Barakallahu fikum. Gitu ya, terjawab ya. Nah, memang sebagian pohon memang demikian. Sebabnya apa? Ya, manusianya. Kalau di daerah-daerah tertentu itu dikasih kain. Iya. Dikasih kain, kotak putih. Nah, akhirnya apa? Ya, jinnya mempermainkan mereka. Merekanya tunduk-tunduk lewah atau kasih ini dan seterusnya. Paham ya? Taktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmin. Tafadhalu hafizakumullah.